Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa an Sa'id bin Jubair qala dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Barang siapa yang memutus sebuah tamimah min insanin dari seseorang, kana ka'adli raqabatin. Seperti membebaskan seorang budak. Seperti membebaskan atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Raqabah dalam bahasa Arab itu bisa bermakna leher, uluq. Tapi yang dimaukan di sini adalah mamluk. Raqabah yang dimaukan di sini adalah mamluk atau raqiq. Itu budak atau hamba sahaya. Qala rahimahullahu ta'ala rawahu waki'un. Meriwayatkannya waki'a. Walahu an Ibrahima. Dan darinya pula, ya, yaitu wali waki'in. Dhamir ha-nya kembali kepada waki'a. Wali waki'in an Ibrahima. Dari Ibrahim. Nanti akan disebutkan ya, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Kanu yakrahuna at-tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'ani. Dahulu mereka, yaitu para tabi'in dari ashab Abdullah ibn Mas'ud, karena Ibrahim An-Nakhai ini seorang tabi'in rahimahullah, min a'immati tabi'in, dan beliau bermulazamah mengambil ilmu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wardah, sehingga yang beliau maksudkan kanu, dahulu mereka, mereka yang dimaksud adalah para sahabat atau para murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kanu yakrahuna at-tamaima. Dahulu mereka membenci. At-tamaim, bentuk jamak dari tamimah. Kullaha, seluruhnya. Minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Baik yang berasal dari Al-Qur'an dan yang bukan Al-Qur'an. Di sini terdapat riwayat dari salah seorang tabi'in yaitu Ibrahim An-Nakhai tentang dilarangnya tamimah secara mutlak. Ini di antara riwayat dari salaf yang menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tamimah itu haram mutlakon. Haram secara mutlak. Baik dari selain Al-Quran maupun yang dituliskan padanya lafad-lafad Al-Quran. Hadis ini atau riwayat ini, atsar ini, barakallahu fikum, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Waqi'. Itu Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala. Tapi ya, kebanyakan dari muhaqqiqin, ana sendiri belum bisa merujuk langsung kepada kitab yang ditulis oleh al-imam Waqi' ini, ya, sulit kitabnya untuk didapatkan. Banyak para muhaqqiqin juga tidak bisa mendapatkan kitab ini atau merujuk padanya. Akan tapi disebutkan bahwasanya atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahlu tahqiq, di antaranya oleh muhaqqiq kitab Qurratu Uyunil Muwahidin, disebutkan bahwasanya untuk riwayat yang pertama dari Sa'id bin Jubair, ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah di dalam Musannaf. Akan tapi di dalam sanadnya ada kelemahan. Di dalam sanadnya ada kelemahan karena atsar ini diriwayatkan oleh Laits. Itu Laits bin Abi Sulaim dari Sa'id bin Jubair. Dan Laits bin Abi Sulaim ada dhaf, ada kelemahan padanya, sehingga menyebabkan atsar ini, itu atsar yang pertama dari Sa'id bin Jubair, dhaif. Begitu pula yang kedua, atsar yang kedua dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf, dari jalan Husaim bin Bashir An-Mughirah bin Miqsam Ad-Dabbi dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Jadi yang meriwayatkan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai itu dari jalan periwayatan Husaim bin Bashir, dan beliau meriwayatkan dari Mughirah bin Miqsam Ad-Dabbi. Akan tapi Husaim bin Bashir tidak mendengar dari Mughirah bin atau Mughirah Ad-Dabbi bin Miqsam Ad-Dabbi, sehingga menyebabkan sanadnya lemah. Ala kulli hal, ya, kalau kita merujuk pada masadir, pada induk-induk kitab hadis, kita mendapati bahwasanya atsar ini sanad-sanadnya terdapat kelemahan. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tetap akan kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Waqi'un huwa Waqi' ibn al-Jarrah, ثقة إمام صاحب تصانيف. وكيع yang dimaksud adalah Waqi ibnul Jarrah, thiqah, seorang yang thiqah, imam, seorang imam, صاحب تصانيف, beliau menulis banyak karya tulis, menulis banyak karya-karya ilmiah, kitab-kitab beliau banyak menulisnya, dan beliau salah seorang perawi yang Al-Imam Ahmad mengambil riwayat darinya, dari Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Masyhur sebuah bait syair yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i. Ya, qila dikatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i berguru kepada Waqi' Ibnul Jarrah. Dan masyhur sebuah bait syair yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, di mana beliau mengeluhkan kepada Al-Imam Waqi' rahimahullah. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat-maksiat, kemaksiatan. Inna hadzal ilma nurun. Karena sungguhnya ilmu, itu ilmu agama ini adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat. Ini di antara bait syair yang sangat indah, yang sudah sepantasnya para thullabul ilm menghafalnya. bahwasanya di antara sebab terbesar untuk mencapai keberhasilan di dalam thalabul ilm, di dalam menuntut ilmu, adalah dengan tarkul ma'asi, meninggalkan perkara-perkara maksiat secara umum, secara keseluruhan, ya, maksiat lisan, maksiat apapun, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, dan seterusnya, termasuk pula maksiat hati, ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di dalam hati, al-hasad, al-ujub, ar-riya, as-sum'ah, dan seterusnya, ya, karena itu akan menjadikan seseorang tidak diberkahi ilmunya dan akan kesulitan. Oleh karena itu, di situ dalam bait syair itu disebutkan bahwasanya uwatul hifdz, kekuatan hafalan itu bisa diraih dengan apa? Dengan meninggalkan al-ma'asi. Ya. Kembali ke sini, sahibu tasanifa mata sanata 97 wa mi'ah ba'da al-hijrah. Beliau meninggal pada tahun 197 Hijriah. Ini al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, Ibrahimu huwal imamu Ibrahimu an-Nakhai. Yang dimaksud adalah al-Imam Ibrahim bin Yazid an-Nakhai al-Kufi. Beliau tinggal di negeri Kufah. Thiqatun, seorang yang thiqah, min kibaril fuqaha. Beliau adalah di antara fuqaha yang, ya, tokoh ulama fuqaha. Beliau termasuk tabi'in, ya, min kibarit tabi'in. Tobakohnya tabi'in, ya. Disebutkan bahwasanya al-Imam Ibrahim an-Nakhai ini juga pernah, ya, naam, diriwayatkan bahwasanya, disebutkan bahwasanya pernah menemui atau pernah masuk ke Aisyah, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah bertemu dengan beliau atau yang semisalnya, akan tapi tidak sabit, tidak dipastikan bahwasanya beliau mengambil ilmu darinya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Min kibaril fuqaha, beliau dari kalangan tabi'in, mata sanata 96. Beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah. Ka'adli raqabatin. Makna ka'adli raqabatin, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin, ay kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabatan. Yaitu, barang siapa yang memutus sebuah tamimah dari seorang, maka dia akan mendapatkan semisal pahala orang yang memerdekakan atau membebaskan seorang budak. Walahu, walahu an Ibrahima ay warawa Waqi'un aydan. Yang dimaksud adalah Waqi' meriwayatkannya pula. Wa kanu ay ashaba, ay ashabu Abdullah bin Mas'udin, yaitu para murid-murid Abdullah bin Mas'ud, wahum min sadatit tabi'in, dan mereka adalah para pemuka atau para tokoh tabi'in. Ma'nal atharaini ijmalan, makna kedua riwayat ini secara umum. Al-ikhbaru anna man azala an insanin ma yu'alliquhu ala nafsihi lidaf'il afati falahu minas thawabi mithlu thawabi man a'taqa raqabatan minar riqqi. Di sini, ini adalah merupakan ikhbar, pemberitaan bahwasanya barang siapa yang menghilangkan dari seseorang apa yang dia gantungkan pada dirinya sendiri untuk menolak bala, maka yang memutus tadi atau yang menghilangkan tadi mendapatkan thawab pahala semisal pahala orang yang memerdekakan seorang budak. Raqabah minar riq, ini maksudnya adalah budak sahaya. Lianna hadzal insana sara bi ta'liqit tamaimi musta'badan lisyaitani. Karena bahwasanya orang ini, yaitu orang yang mengalungkan atau memakai tamimah, ketika dia menggantungkan tamimah, dia menjadi musta'badan lisyaitan. Dia diperbudak oleh syaitan. Dijadikan budak, dijadikan hamba oleh syaitan. Faida qata'aha anhu, maka ketika dia, yaitu ada orang lain yang memutus tamimah tersebut darinya, azala anhu riqqa asyaitani, maka hakikatnya dia telah membebaskan orang tersebut dari apa? Dari perbudakan syaitan. Oleh karena itu, aljaza min jinsil amal. Sebagaimana ketika seorang memutus tamimah yang dipakai oleh orang lain, ya, bagaimana dia bisa membebaskan budak, membebaskan atau dia mendapatkan pahala seperti membebaskan budak, karena dia telah membebaskan orang tersebut dari perbudakan syaitan, sehingga dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang memerdekakan budak. Athar ini terkhusus, ya, athar yang disebutkan dari Sa'id bin Jubair ini lahu hukmur rafa. Athar yang semisal ini hukumnya hukum marfu. Kenapa? Karena menyebutkan tentang perkara ghaib, perkara pahala, ya, pahala dari suatu amalan. Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabatin. Barang siapa yang memutus buah tamimah dari seseorang, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang memerdekakan budak. Ini disebutkan oleh para ulama. Athar yang semisal ini lahu hukmur rafa, hukumnya marfu. Sehingga kalau demikian, hadis ini tergolong hadis mursal. Karena Sa'id bin Jubair tabi'in. Tidak bisa tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Berarti terputus di situ. Ya. Tabi'in langsung meriwayatkan hadis yang marfu, maka yang seperti ini dihukumi hadis mursal. Dan hadis mursal termasuk hadis dhaif. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa yahki Ibrahimu an-Nakhaiyyu an ba'di sadati tabi'ina. Tadi sudah dibaca, ya. Fa'idha qata'aha anhu azala anhu riqqa syaitan. Maka ketika dia memutusnya, dia telah menghilangkan darinya perbudakan syaitan. Taib. Dan Ibrahim An-Nakhai menghikayatkan dari sebagian pemuka tabi'in. Annahum yu'ammimunal man'a min ta'liqit tamaimi. Bahwasanya mereka mengitlakkan, ya, menghukumi secara umum, secara mutlak tentang larangan menggantungkan tamimah. Walau kanat maktuban fiha Qur'anun. Walaupun yang tertulis padanya, itu pada tamaim itu, adalah lafadz Al-Qur'an. Faqat. Walaupun hanya tertulis pada tamimah itu, lafadz Al-Qur'an saja, tidak ada yang lain. Ya. Tentunya kalau tamimah ada lafadz Al-Qur'an, tapi ada lafadz-lafadz sihir, ya jelas haram. Tapi kalau pembahasannya sekarang, tamimah yang hanya tertulis lafadz Al-Qur'an, hukumnya bagaimana? Nah, ini diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwasanya para pemuka tabi'in, itu dari para murid Abdullah bin Mas'ud, melarangnya secara mutlak. Walaupun yang ditulis pada tamimah itu Al-Quran saja. Saddan lidzari'ah, untuk menutup celah. Ya, menutup pintu atau celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Qala syarih hafizahullah, munasabatul atharaini lilbab zahiratun. Kesesuaian dua riwayat ini dengan bab sangat jelas. Fa inna fihima hikayatal man'i min ta'liqit tamaimi mutlaqan an haula'il ajillai min sadatit tabi'in. Sesungguhnya pada kedua atsar ini, kedua riwayat ini terdapat penghikayatan tentang larangan dari menggantungkan tamimah secara mutlak. Ini penghikayatan ini berasal dari haula'il ajilla, orang-orang yang mulia dari kalangan tokoh-tokoh tabi'in. Ma yustafadu minal atharaini, apa yang bisa diambil itu faidah dari kedua atsar ini. Al faidatul ula fadlu qat'id tamaim, keutamaan untuk memutus tamimah. Lianna dzalika min izalatil munkar, karena yang demikian itu termasuk apa? Menghilangkan kemungkaran. Wa takhlisin nasi minasyirki, dan membebaskan atau membersihkan manusia dari kesyirikan. Al faidatul tsaniyah tahrimu ta'liqit tamaim, haramnya menggantungkan tamimah-tamimah mutlaqan, secara mutlaq. Walau kanat minal Qur'ani inda jama'atin minat tabi'in, walaupun tamimah tersebut berasal dari Al-Quran, yaitu ditulis padanya lafad-lafad Al-Quran. Ini menurut sekelompok dari kalangan tabi'in, karena sudah ma'ruf ya, al-khilaf fi hadhil mas'alah, sebagaimana yang telah disyaratkan oleh mu'allif pada matan yang sebelumnya. Al-faidatu thalithatu al-hirsu salafi ala siyanati al-aqidati anil khurafati, semangatnya kaum salaf untuk menjaga atau membentengi aqidah dari khurafat. Khurafat ya, perkara-perkara yang berisi kesyirikan, mengandung kesyirikan ya, atau yang semisalnya keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan pada wahyu, yang bertentangan dengan Al-Quran was-sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masuk ke bab yang baru ya. Bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab tentang barang siapa yang bertabarruk, ngalap barokah dengan pohon atau batu dan yang sejenis keduanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.